Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid li fadilati syekh Al-Allamah Salih bin Fauzan ibn Abdillahi Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Walhamdulillah kita sampai pada rangkaian bab yang akan menjelaskan kepada kita tentang salah satu pilar kekuatan seorang mukmin di dalam hidup ini, yaitu beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan penjelasan tentang beberapa penyimpangan yang terkait dengan keimanan terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Inilah inti pembahasan 4 bab, mulai dari bab yang ke-56. Jadi 56, 57, 58, 59 ini adalah 4 bab yang akan menjelaskan insyaallah taala beberapa permasalahan terkait dengan keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasannya ini adalah pilar penting yang menopang kehidupan seorang mukmin sehingga seorang mukmin itu menjadi kuat dan kokoh serta berhasil meraih kebahagiaan yang hakiki di dalam kehidupan ini, kehidupan di dunia ini dan di akhirat kelak. Baik. Keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala itu maknanya adalah mengimani bahwa segala yang terjadi di alam ini adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala, baik maupun buruknya. Tidak ada satupun yang luput dari penetapan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang terjadi, kita dan perbuatan kita, kebaikan dan keburukan, nikmat dan musibah, semuanya diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adanya malaikat dan syaitan, adanya para nabi dan rasul, para wali Allah, dan adanya orang-orang kafir dan penentang para nabi dan rasul, dan orang-orang munafik yang menyakiti wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, semua itu tidak lepas dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya, tidak satupun yang lepas dari takdir Allah tabaraka wa ta'ala, semuanya adalah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ulama menjelaskan, beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala mencakup keimanan terhadap 4 perkara. Yang pertama adalah beriman terhadap ilmu Allah, yaitu mengimani bahwasannya semua yang terjadi di alam ini telah Allah ketahui. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Sebelum dia terjadi, seperti apa terjadinya, bagaimana terjadinya, Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu. Ini yang pertama. Kita imani ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Apapun yang terjadi, Allah sudah mengetahui sebelumnya. Kemudian yang kedua, Al-Kitabah. Beriman bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala telah menulis segala sesuatu yang terjadi. Sebagaimana insyaAllah ta'ala akan kita sebutkan dalil-dalil tentang hal tersebut. Telah Allah subhanahu wa ta'ala tuliskan apa yang akan terjadi. Kemudian yang ketiga, beriman dengan masyiatillah, bahwasannya segala sesuatu yang terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Masya'allahu kana wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Kemudian yang keempat, beriman bahwasannya segala sesuatunya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut para ulama dengan maratibul qadr al-arba'ah. Tingkatan beriman kepada takdir yang empat. Beriman kepada ilmu Allah, al-kitabah, Allah telah mencatatnya. Kemudian al-masyiah, beriman kepada kehendak Allah. Allah menghendaki apa yang akan terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Dan terakhir, beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatunya. Apapun yang terjadi di muka bumi ini, maka itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruknya. Hanya saja sering kita sampaikan, Allah menciptakan kebaikan dan Allah menciptakan keburukan, namun keburukan itu tidak dinisbatkan kepada Allah, sebab Allah tidaklah menciptakan keburukan kecuali karena satu hikmah yang baik yang terkandung di dalamnya. Beda dengan makhluk, kalau dia melakukan keburukan kita katakan kamu berbuat buruk, kamu berbuat jelek, kalau Allah tidak. Allah menciptakan keburukan, namun perbuatan Allah itu maha baik. Tidak ada nilai keburukan sedikit pun. Kalau begitu, di mana yang dikatakan buruk? Buruk itu adalah pada makhluk itu sendiri yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, bukan pada perbuatan Allah menciptakannya. Baik. Kita masuk. Berkata Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitabnya Kitabut Tauhid, babu ma jaa fil law, bab tentang ucapan andai kata, bab tentang ucapan andai kata, yaitu satu ucapan yang dipergunakan manusia untuk menentang takdir Allah Subhanahu wa taala, atau menyesali takdir Allah, atau menyayangkan kenapa Allah menakdirkan demikian. Iya. Jadi pembahasan ini tentang larangan mengucapkan andai kata terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Atau ucapan yang semisalnya, andai kata, seandainya, sekiranya, dan semisalnya. Baik. Beliau sebutkan beberapa dalil. Yang pertama, wa qulullahi taala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, yaquluna law kana lana minal amri syai'um ma qutilna hahuna. Mereka berkata, mereka di sini adalah orang-orang munafik. Andaikan kami mampu untuk mengatur urusan, atau urusan itu diserahkan kepada kami, meski sedikit, tentunya kami tidak akan terbunuh di sini. Maksudnya urusan takdir, atau bisa juga bermakna urusan syariat, diserahkan kepada kami, maka kami tidak akan terbunuh di sini. Tamamul ayah, kesempurnaan ayat ini, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, kul law kuntum fi buyutikum, katakan, lanjutan ayat ini, katakan kepada mereka, orang-orang munafik yang mengatakan hal tersebut. Ini mereka katakan pada perang Uhud, setelah kaum mukminin banyak yang terbunuh pada perang Uhud. Maka mereka mengatakan, laukana lana minal amri syai'um ma kutilna hahuna. Kalau kita diberikan urusan ini, atau wewenang untuk mengatur urusan ini, maka kita tidak akan terbunuh di sini. Maka Allah membantah ucapan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada rasulnya, kul, katakan kepada mereka, lau kuntum fi buyutikum, andaikan kalian berada di rumah-rumah kalian, labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim, maka pasti orang-orang yang sudah ditetapkan atas mereka kematian akan keluar menuju tempat-tempat mereka akan mati di situ. Ya, tidak mungkin tidak kalau sudah Allah takdirkan. Meskipun mereka lagi diam di rumah, Allah sudah takdirkan mati di satu tempat, pasti mereka akan keluar menuju kepadanya. Waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum, dan agar Allah menguji apa yang ada di dada-dada kalian dan menyucikan apa yang ada di hati-hati kalian. Wallahu alimun bidzatis sudur. Dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang ada di dalam hati. Surat Ali Imran ayat ke-154. Baik. Ayat ini menjelaskan kepada kita salah satu i'tirad, penentangan, penyesalan dan merasa tidak menerima, menyayangkan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala akan dipukulnya kaum muslimin pada perang Uhud. Ya. Kaum muslimin hampir saja kalah dan tidak juga menang, namun tidak juga bisa dikatakan kalah. Tetapi korban sangat banyak ketika itu. Korban kaum mukminin sangat banyak pada perang Uhud. Nah, orang-orang munafik yang menyertai pasukan atau yang tidak menyertai pasukan, mereka itu menyayangkan apa yang terjadi, yaitu musibah yang menimpa kaum muslimin pada perang Uhud tersebut. Banyak yang terbunuh. Maka mereka mengatakan, laukana lana minal amri syai'un. Andai saja, andai kata, seandainya, dan kalimat yang semisalnya. Kami diberikan wewenang atau kami punya kemampuan untuk mengatur urusan itu, meski sedikit saja. Tentunya kata mereka, kami tidak akan terbunuh di sini. Ya. Jadi, mereka berandai-andai terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi. Maka Allah Subhanahu wa taala menyingkap apa yang ada di dalam hati mereka. Pada hakikatnya mereka itu tidak ridho dengan takdir Allah dan mereka marah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan Allah membantah mereka bahwasannya kalau memang sudah ditakdirkan untuk mati dimanapun kalian berada dan sudah ditakdirkan untuk mati di satu tempat, pasti kalian akan menuju kepadanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala membantah mereka bahwa takdir itu enggak bisa ditolak. Baik. Pelajaran yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini, yang pertama, larangan mengucapkan ucapan andai kata di dalam perkara-perkara yang sudah Allah takdirkan. Iya. Enggak usah berandai-andai lagi ke belakang yang sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Iya. Kenapa? Karena itu menunjukkan penyesalan, rasa marah dan menyayangkan terhadap apa yang telah Allah takdirkan. Mestinya harusnya apa? Terima dengan lapang dada. Itu sifat seorang mukmin. Dan karena ucapan andai kata tersebut dapat memperbaharui kesedihan. Artinya mungkin dia sudah lewat, dia ucapkan lagi andai kata, coba kalau saya enggak begini, maka enggak akan terjadi begitu. Ini terus-menerus akan dia merasa menyesal, sedih dengan apa yang terjadi. Oleh karena itu, ucapan tersebut dilarang. Kecuali yang dibolehkan, ucapan andai kata dan menyesali, yakni menyesali diri kita sendiri apabila kita luput dari satu ibadah. Luput dari satu ibadah. Ya. Misalkan kita terlambat sholat berjamaah. Nah, kemudian kita berandai-andai, coba saya datang cepat sebelum azan, tentu gak akan terlambat. Nah, ini boleh. Supaya kita mendapatkan peringatan dan nasihat di kemudian hari tidak lagi melakukannya. Nah ini. Adapun untuk menentang takdir Allah atau menyayangkannya dan menyesalinya, ini yang tercelah. Oleh karena itu, pelajaran yang kedua kata Syekh, disyariatkannya untuk menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, qada dan qadarnya, serta tidak boleh marah terhadapnya. Terima dengan lapang dada bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkannya. Pelajaran yang ketiga, bahwasannya kehati-hatian seseorang tidak akan menyelamatkannya dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah sudah takdirkan, Walaupun seorang berhati-hati, kalau memang sudah ditakdirkan mendapatkan musibah, pasti akan mengenainya. Yang keempat, bahwasannya barang siapa yang telah Allah tetapkan kematian di satu tempat, maka pasti dia akan mendatangi tempat tersebut, meskipun dia berusaha untuk menjauhinya. Meskipun dia berusaha sembunyi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga telah mengingatkan, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, pasti kematian akan mendatangimu, meskipun kamu bersembunyi di dalam benteng yang sangat kokoh. Baik, ini ayat yang pertama. Dalil yang kedua, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma kutilu. Orang-orang yang berkata kepada saudara-saudara mereka. Saudara-saudara mereka ini maksudnya adalah kaum muslimin yang berjuang di jalan Allah. Iya. Kenapa dikatakan saudara-saudara mereka, padahal yang mengatakan di sini orang munafik? Itu ada dua makna. Yang pertama, karena secara zahir mereka nampak sama. Adapun makna yang kedua, karena mereka senasab, memang keluarga. Baik, jadi ini ucapan orang munafik terhadap orang-orang yang berjihad di jalan Allah, yaitu para sahabat, kaum muslimin. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu. Dan orang-orang yang berkata kepada saudara-saudara mereka, yaitu kepada para sahabat, dan orang-orang yang berkata tersebut, mereka dalam keadaan duduk, maksudnya tidak mau berjihad. Mereka berkata kepada para sahabat yang berjihad, lau ata'una ma kutilu. Andaikan mereka taat kepada kita, yakni tidak ikut berperang. Ini sifat kaum munafikin, menghalang-halangi, menggembosi jihad. Maka mereka mengatakan, coba saja kalau mereka ikut kepada kita, tidak pergi berperang. Ma kutilu, tentunya mereka tidak akan terbunuh. Kesempurnaan ayat ini disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan, lanjutannya, Qul, Allah Subhanahu wa taala membantah mereka, katakan, Fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Kalau begitu, silahkan tolak kematian dari diri-diri kalian apabila kalian benar di dalam ucapan kalian. Apakah kalian mampu menolak apabila memang ajal kalian sudah datang? Surat Ali Imran ayat ke-168. Baik. Pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini sama dengan yang sebelumnya. Yang pertama adalah peringatan dari ucapan andai kata. Ya. Yaitu ucapan andai kata untuk menentang takdir Allah Subhanahu wa taala dan menyayangkan musibah yang telah Allah timpakan. Menyesali musibah yang telah Allah timpakan. Iya. Ini yang pertama. Itu adalah ucapan kaum munafikin. Itu adalah sifat kaum munafikin. Tidak patut kaum muslimin mengikuti sifat tersebut. Mereka sesali, mereka sayangkan. Mereka tidak pingin, mereka marah. Mereka kecewa dengan apa yang telah Allah takdirkan. Tapi kaum mukminin menerima dengan lapang dada. Karena itu adalah konsekuensi keimanan. Sebagaimana yang dikatakan Syekh, pelajaran yang berikutnya, anna muqtadal iman al-istislam lil qada' wal qadar. Bahwasannya konsekuensi keimanan, bagian dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tunduk, berserah diri, menerima dengan lapang dada segala takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun tidak menerimanya adalah termasuk sifat kaum munafikin. Ya. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari ayat ini, disyariatkannya mendebat kaum munafikin ataupun yang lainnya dari kalangan ahlul batil untuk membantah syubhat mereka dan mematahkan kebatilan-kebatilan mereka. Yakni didebat dengan ilmu. Dan ini termasuk cara yang terakhir. Ya. Yang pertama itu apa? Hikmah. Yang kedua, nasihat yang baik. Yaitu targhib dan tarhib. Kemudian yang ketiga, dengan mendebat namun dengan cara yang terbaik. Sebagaimana firman Allah, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanati wajadilhum billatihi ahsan. Ajaklah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. dan nasihat yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Jadi itu tingkatan yang terakhir, yaitu orang yang keras kepala, orang yang menentang kebenaran, orang yang menebarkan syubhat, maka dibantah. Dijelaskan syubhat mereka, dipatahkan kebatilan-kebatilan mereka. Baik. Kita masuk dalil yang berikutnya, fi sahih, di dalam as-sahih, yakni dalam sahih Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jazanna." Bersemangatlah engkau di dalam meraih apa yang bermanfaat bagimu. Minta pertolonganlah kepada Allah dan jangan sekali-kali kamu lemah. Wa in asabaka syai'un fala takul. Dan apabila kamu ditimpa satu musibah, maka janganlah kamu mengatakan, lau anni fa'altu kada lakana kada wa kada. Andai saja saya melakukan ini, tentu yang akan terjadi ini dan itu. Walakin kul, akan tetapi katakanlah, qadarullahi wa masya'a fa'al. Allah telah menakdirkan dan Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Atau apa yang Allah kehendaki, itu yang dia lakukan. Bisa juga dibaca, qaddarallahu, Allah telah menakdirkan, wa masya'a fa'al. Dan apa yang Allah kehendaki, itulah yang dia lakukan. Fa'inna law taftahu amal syaitan. Karena ucapan andai kata, membuka pintu bagi syaitan. Ini adalah salah satu hadis yang sangat agung dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita kaum mukminin agar kuat di dalam menjalani kehidupan dunia ini dan bersemangat. Insyaallah taala di dalam hadis ini kita akan memetik tidak kurang dari 10 tonggak kehidupan seorang mukmin. 10 pilar yang menguatkan kehidupan seorang mukmin agar dia kokoh dan kuat di dalam menjalani kehidupan dunia ini serta meraih kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat kelak. Dan kita mulai dari bagian awal dalam hadis ini yang tidak beliau sebutkan. Kita sempurnakan hadis ini, ada bagian awal yang tidak beliau sebutkan, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Mu'min yang kuat imannya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding mu'min yang lemah imannya, namun pada keduanya terdapat kebaikan. Ini bagian awal hadis yang tidak beliau sebutkan. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita pilar utama kehidupan seorang mukmin, yaitu apa? Kekuatan iman. Kekuatan iman. Inilah makna kekuatan yang dimaksudkan di dalam hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah oleh daripada mukmin yang lemah. Apa maksudnya kekuatan di situ? Apakah kuat fisiknya? Atau lebih sehat fisiknya? Atau lebih kuat ekonominya? Atau kedudukannya? Persenjataannya? Tidak sama sekali. Maksudnya adalah lebih kuat imannya. Lebih kuat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kekuatan fisik, kesehatan, kekuatan ekonomi, kedudukan, persenjataan, semua itu hanyalah akan dinilai baik atau memberi manfaat apabila disertai dengan keimanan dan kesyukuran kepada Allah. Kalau tidak, maka itu hanyalah bencana. Itu hanyalah musibah. Sebagaimana dikatakan para ulama, kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Setiap nikmat duniawi yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka itu hanyalah bencana. Jadi kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan iman. Kemudian pilar yang kedua adalah seorang mukmin hendaklah senantiasa bersemangat di dalam meraih apa yang bermanfaat. Karena Nabi SAW menegaskan, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah engkau di dalam meraih apa yang bermanfaat bagimu. Inilah sifat seorang mukmin. Di dalam melakukan aktivitasnya, dia semangat. Tidak loyo, tetapi semangat. Tidak bermalas-malasan, semangat. Ya. Untuk meraih sesuatu yang bermanfaat. Dan ini mencakup manfaat untuk kehidupan dunia kita, maka terlebih lagi manfaat untuk kehidupan akhirat. Ya. Kedua-duanya, apakah meraih dunia, misalkan bekerja mencari nafkah, berjual beli, semangat melakukannya. Ya. Jangan malas-malasan. Terlebih lagi di dalam meraih kehidupan akhirat. Kemanfaatan di akhirat kelak, kebahagiaan yang hakiki. Tentunya harus lebih semangat. Jangan dia lebih semangat dalam perkara duniawi. Iya, perkara duniawi juga tercakup dalam hadis ini. Semangat melakukannya. Namun, mestinya lebih semangat lagi dalam perkara akhirat. Baik. Pilar yang ketiga, yang terkandung di dalam hadis ini adalah, seorang mukmin memiliki prinsip untuk selalu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk bersemangat meraih apa yang bermanfaat. Itu bermakna, orang mukmin itu tidak melakukan yang bermanfaat, apalagi sampai bersemangat melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Dan ini adalah tanda bagusnya seseorang mengamalkan Islam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda bagusnya keislaman seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya atau bukan urusannya, tinggalkan, jangan masuk campur, jangan sok tahu. Ya. Itu sifat seorang mukmin. Apalagi tidak bermanfaat lagi membahayakan. Nah, ini lebih mesti dijauhi. Kalau yang tidak bermanfaat saja tercela bagi seorang mukmin melakukannya, terlebih lagi yang membahayakan. Apakah membahayakan untuk kehidupan dunia kita? Lebih-lebih lagi membahayakan kehidupan di akhirat kita. Iya. Jadi ini prinsip dan pilar kehidupan yang mengokohkan dan membangun seorang mukmin. Baik. Yang keempat, Rasulullah SAW membimbing kita untuk senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini prinsip dan pilar kehidupan seorang mukmin. Senantiasa bergantung hanya kepada Allah. Berusaha sekuat tenaga, tetapi dia tidak bergantung terhadap kemampuan dirinya. Dia sandarkan hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Berharap dan bergantung hanya kepadanya. Yang kelima, termasuk pilar penting yang membangun kehidupan seorang mukmin dan menguatkannya adalah tidak takjub terhadap kemampuan diri. Apalagi sombong. Ya. Sombong, yaitu sampai meremehkan orang lain, menganggap lebih hebat daripada orang lain. Ya. Ini tercakup di dalam makna seorang mukmin hendaklah selalu meminta tolong kepada Allah. Kalau orang meminta tolong kepada Allah, berarti dia sadar dirinya itu tidak ada apa-apanya. Dia tidak mampu melakukan apapun kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak boleh takjub terhadap kemampuan dirinya, apalagi sampai menyombongkan diri. Kemudian yang keenam, tidak boleh merasa lemah. Hendaklah selalu optimis dan bersemangat menghadapi hidup ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala ta'jazanna. Janganlah kamu merasa lemah. Jangan loyo. Jangan patah semangat. Harus kuat. Jangan merasa lemah, harus optimis. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Ini pilar kehidupan seorang mukmin yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh. Apabila Allah Subhanahu wa taala ternyata mentakdirkan yang tidak sesuai dengan harapan dan cita-cita, padahal kita sudah semangat, kita sudah minta tolong kepada Allah, kita sudah berusaha untuk kuat tidak lemah, tetapi ternyata hasilnya tidak sesuai harapan, tidak sesuai cita-cita. Maka apa yang dilakukan oleh seorang mukmin? Al-istislam lil qada wal qadar. Berserah diri, lapang dada, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian tetap kembali bersemangat serta minta tolong kepada Allah dan jangan lemah untuk bangkit. Iya. Nah ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Wala takul wa in asabaka syai'un fala takul. Dan apabila kamu ditimpa satu musibah, maka janganlah kamu mengatakan andai saja saya tidak melakukan ini, atau andai saja yang saya lakukan adalah itu, maka yang terjadi ini dan itu. Sudah, jangan berandai-andai. Terima saja dengan lapang dada. Dan katakanlah, qaddarallahu wa masya'afal. Allah sudah takdirkan, apa yang Allah kehendaki itu terjadi. Ini subhanallah kalimat yang ringkas, tetapi menenangkan jiwa. Allah yang menetapkan. Apakah seorang mukmin tidak mau menerima apa yang telah Allah tetapkan? Bukankah dia percaya kepada Allah? Berprasangka baik kepada Allah? Bukankah dia mengenal Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang selalu mencerahkan nikmat kepada hamba-hambanya? Kenapa dia tidak terima? Nah ini. Maka ini prinsip yang ketujuh, pilar yang ketujuh yang membangun kehidupan seorang mukmin, menerima ketetapan Allah sepahit apapun dengan lapang dada. Kemudian yang kedelapan, tidak lagi berandai-andai ke belakang. Dan itu adalah tanda kelemahan. Sudah, jangan lagi mengatakan andai kata, dan seterusnya. Andai kata enggak begini, tentunya akan begitu. Andai kata begini, maka tidak akan begitu, dan seterusnya. Itu tanda kelemahan. Enggak usah berandai-andai ke belakang. Tetapi, bangkit kembali untuk menatap dan menyongsong masa depan dengan prinsip-prinsip itu tadi. Yaitu bersemangat, minta tolong kepada Allah, dan jangan lemah. Dan ambil hikmah serta pelajaran-pelajaran dari apa yang telah berlalu, dari musibah-musibah yang menimpa. Itu yang harus kita lakukan, ambil hikmah dan pelajaran. Demikian pula bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali musibah yang menimpa kita karena dosa-dosa kita. Itu yang harus kita lakukan. Sudah enggak usah berandai-andai ke belakang. Kalau ditimpa sesuatu kepada kita, padahal kita sudah bersemangat, sudah minta tolong kepada Allah, sudah merasa kuat, tidak lemah, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai kenyataan, malah ditimpa musibah. Maka yang kita lakukan adalah segera menatap masa depan dan melihat apa yang bisa dikerjakan di hari ini, kerjakan. Jangan melihat ke belakang, jangan khawatir masa depan. Makanya Rasulullah SAW di antara doa beliau apa? Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazani. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari alham dan alhazan. Alham itu maknanya adalah kesedihan yang telah berlalu. Sudah, enggak usah dipelihara kesedihan itu, lupakan saja. Adapun alhazan, kekhawatiran di masa yang akan datang. Atau saya terbalik, alham itu kekhawatiran di masa yang akan datang. Sedangkan alhazan, kesedihan yang telah berlalu. Itu yang harus kita hindari dalam hidup ini. Tetapi yang kita hadapi atau kita fokuskan hati dan segenap potensi kita, apa yang ada hari ini. Dan menatap masa depan dengan optimisme. Ya. Ini diantara doa Rasulullah SAW minta perlindungan. Larut dalam kesedihan yang telah berlalu dan kekhawatiran dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Baik. Kemudian yang kesembilan. Beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala dan berserah diri kepadanya, serta beradab yang baik di dalam berucap terhadap takdirnya. Ya. Hindari ucapan-ucapan yang mengandung tidak setuju atau menyesali atau menyayangkan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Imani, semua itu sudah terjadi dengan takdir Allah, dan hendaklah menjaga lisan kita. Kemudian yang ke-10, tidak membuka pintu bagi syaitan, dan tidak menuruti godaan serta tipu dayanya. Ini yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW di akhir hadis, fa inna law taftahu amala syaitan, karena sesungguhnya ucapan andai kata itu membuka pintu syaitan. Maka jauhi semua pintu-pintu syaitan. Ini Nabi SAW memperingatkan satu pintu syaitan. Maka itu sudah mengandung peringatan untuk menjauhi semua pintu-pintu syaitan. Dan jangan menuruti semua godaan-godaan dan tipu daya syaitan. Ini prinsip kehidupan seorang mukmin yang harus dipegang erat-erat. Baik. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama adalah motivasi untuk bersemangat di dalam meraih apa yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat kelak dengan menempuh sebab-sebabnya. Ini pelajaran yang pertama yang disebutkan oleh Syekh, bahwa dalam hadis ini terkandung dorongan bagi kita untuk bersemangat dan berusaha sekuat tenaga meraih apa yang bermanfaat, apakah dunia maupun akhirat. Bagaimana caranya? Menempuh sebab-sebabnya. Menempuh sebab-sebab yang dapat menghantarkan kita kepada kemanfaatan dunia dan akhirat. Salam. Kemudian yang kedua, wajibnya meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam melakukan amalan-amalan yang bermanfaat, dan larangan bergantung kepada usaha dan kekuatan kita. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini. Ini wajib minta tolong selalu kepada Allah dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat, dan sekaligus terkandung larangan kita bergantung terhadap usaha dan kekuatan kita ataupun orang lain. Salam. Jadi kita diperintahkan untuk menempuh atau mengambil sebab-sebab, tetapi kita tidak bergantung kepada sebab tersebut, namun bergantungnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang ketiga, larangan sifat lemah, bersifat lemah atau lambat atau tidak mengambil sebab-sebab. Hendaklah seseorang bersemangat, rajin, bersungguh-sungguh, dan menempuh sebab-sebab yang dapat mengantarkan kepada kebaikan serta kemanfaatan baik untuk dunia maupun di akhirat kelak. Pelajaran yang keempat, penetapan qada dan qadar. Allah subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan segala sesuatu, wajib kita mengimaninya, dan bahwasannya keimanan terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala tidak menafikan kita mengambil sebab-sebab. Tidak menafikan kita mengambil sebab-sebab untuk meraih kemanfaatan. Jadi jangan kita mengatakan, sudahlah, Allah sudah menakdirkan demikian, tidak usah saya capek-capek, tidak usah saya berusaha, tidak. Itu tidak bertentangan. Buktinya, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk bersungguh-sungguh, dan jangan lemah, serta menempuh sebab-sebab. Demikian pula Nabi SAW bersabda, ibadallah tadawaw, fa innallaha ma anzala da'an ila wada'allahu syifa. Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian, karena tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah letakkan bersamanya obatnya. Jadi apa yang Allah takdirkan tersebut tidak menafikan kewajiban kita berusaha dan menempuh sebab-sebab untuk meraih apa yang bermanfaat. Iya. Serta bersungguh-sungguh di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Pelajaran yang kelima, wajibnya bersabar menghadapi musibah. Jangan goncang, jangan marah, jangan kecewa, jangan menyesali dan menyayangkan apa yang telah Allah takdirkan. Wajib untuk bersabar. Orang yang melakukan hal tersebut menunjukkan dia tidak sabar menghadapi musibah yang menimpanya. Pelajaran yang keenam, larangan ucapan andai kata, yaitu dalam bentuk marah atau tidak senang dengan musibah yang menimpanya. Dan juga hadis ini menjelaskan tentang kerusakan-kerusakan dari ucapan andai kata tersebut. Apa kerusakannya? Membuka pintu bagi syaitan. Membuka pintu bagi syaitan. Pintu apa yang dibuka? Yaitu pintu kemarahan terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala dan pintu kesedihan. Dua pintu. Ini minimalnya. Dua pintu yang dibuka syaitan kalau seorang ditimpa musibah, kemudian dia berandai-andai lagi ke belakang. Coba yang saya lakukan ini tentunya enggak akan terjadi musibah. Coba saya enggak melakukan itu tentunya tidak akan terjadi musibah. Ya akan terjadi lain. Maka itu akan membuka pintu syaitan. Pertama, pintu kemarahan atau tidak ridho dengan takdir Allah. Yang kedua, pintu kesedihan yang berlarut-larut. Ya. Nanti sudah lewat beberapa masa, dia sudah lupakan kesedihannya, dia ucapkan lagi andai kata, muncul lagi kesedihannya. Ya, ini pintu syaitan. Baik. Pelajaran yang ketujuh, at-tahdzir min kaidis syaitan. Di dalam hadis ini terdapat peringatan untuk berhati-hati dari makar syaitan. Banyak sekali sisi-sisi dalam kehidupan kita yang syaitan itu membuat makar kepada kita. Baik. Kita masuk bab yang berikutnya, babun nahyi an sabbir rih. Bab larangan mencela angin. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab. Ini adalah sahabat senior. Sahabat yang sangat mulia, Al-Ansari, dari kaum Ansar, beliau mengikuti seluruh peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk perang Badar, meninggal di masa khilafah Umar bin Khattab, ada juga yang mengatakan meninggal di masa khilafah Utsman pada tahun 30 Hijriah. Semoga Allah meridhai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbur riha." Janganlah kalian mencela angin. "Fa idza ra'aitum ma takrahuna faqulu." Maka apabila kalian melihat sesuatu yang tidak kalian sukai, yaitu apabila ada angin, kita lihat ada sesuatu yang membahayakan, maka apa yang kita ucapkan, Nabi SAW memberikan bimbingan kepada kita. Sebuah doa yang mestinya kita ucapkan apabila ada angin yang kita lihat berdampak buruk. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan angin ini. Wa khairi ma fiha, dan kebaikan yang ada padanya. Wa khairi ma umirat bihi, dan kebaikan yang dia diperintahkan untuk membawanya. Wa na'udzu bika min syarri hadhihi rih, dan kami berlindung kepadamu dari keburukan angin ini. Wa syarri ma fiha, dan keburukan yang ada padanya. Wa syarri ma umirat bihi, dan keburukan yang dia diperintahkan untuk membawanya. Shahahahu At-Tirmidzi. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, juga diriwayatkan Imam Ahmad. Baik. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mencela angin. Ini pelajaran pertama yang bisa kita petik dari hadis ini. Ya. Apabila terjadi satu kejelekan yang Allah takdirkan, maka jangan salahkan angin. Sama seperti bab yang sudah kita bahas, larangan mencela waktu. Sifat kaum musyrikin, apabila terjadi keburukan kepada mereka atau mereka ditimpa musibah, mereka salahkan waktu. Yang di waktu itu musibah menimpa mereka. Nah ini sama, semisal menyalahkan angin. Iya. Kenapa tidak boleh kita menyalahkan dia atau mencelanya? Sebab dia hanyalah makhluk yang Allah ciptakan dan Allah yang mengaturnya. Maka siapa yang mencelanya, pada hakikatnya dia mencela yang menciptakan dan mengaturnya. Allah yang memerintahkan dia. Allah yang memerintahkan dia untuk menimpakan kemudaratan kepada makhluk. Maka tidak boleh dicela. tetapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran yang kedua, hendaklah kita selalu kembali kepada Allah dan minta perlindungan kepadanya dari keburukan yang Dia ciptakan. Makanya sudah lewat pembahasan kita sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita untuk selalu mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini sering-sering kita ucapkan. Dan termasuk zikir pagi dan petang, 3 kali diucapkan di waktu pagi dan di waktu petang. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Serta kapan dan dimanapun kita berada, banyak-banyak mengucapkan isti'adzah ini, minta perlindungan kepada Allah dari keburukan makhluk yang Allah ciptakan. Iya. Hadis ini juga menunjukkan bahwasannya angin itu bisa jadi diperintah untuk membawa kebaikan, bisa jadi diperintah untuk membawa kejelekan. Ya. Membawa kebaikan bagi kita atau membawa kejelekan bagi kita. Siapa yang memerintahkan? Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah perlindungan kepada Allah dari kejelekannya dan mohonlah kebaikan kepada Allah, kebaikan yang terkandung padanya. Pelajaran yang keempat, di dalam hadis ini terkandung bimbingan untuk mengucapkan yang bermanfaat atau mengucapkan ucapan yang baik apabila seseorang melihat sesuatu yang tidak dia senangi agar dia selamat dari kejelekan tersebut. Apa ucapan yang baik yang dimaksudkan? Doa kepada Allah, minta perlindungan kepadanya. Kalau kita melihat satu yang dapat membahayakan kita, maka jangan kita mencela atau mencari kambing hitam untuk dipersalahkan. Jangan salahkan siapa-siapa, tetapi hendaklah kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bab yang berikutnya, babu qaulillahi taala, bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang buruk, tanpa hak, seperti prasangka jahiliyah. Yaquluna hal lana minal amri min syai'. Mereka berkata, apakah kita memiliki campur tangan di dalam urusan tersebut? Kul innal amra kullahu lillah. Katakan, urusan itu sesungguhnya seluruhnya milik Allah. Tidak ada campur tangan kalian. Lanjutan ayatnya, yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Orang-orang munafik itu, ini ucapan orang-orang munafik, Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang-orang munafik. Mereka menyembunyikan di dalam diri-diri mereka apa yang tidak mereka tampakkan kepada wahai Muhammad. Yaquluna law kana lana minal amri syai'um ma kutilna hahuna. Nah, ini ayat yang kita bahas pertama tadi. Mereka berkata, andai saja kita memiliki campur tangan dalam urusan tersebut, tentu kita tidak akan terbunuh di sini. Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Katakan, andaikan kalian berada di rumah-rumah kalian, niscaya orang yang telah Allah tetapkan kematian atasnya, mati dibunuh, maka dia pasti keluar menuju tempat-tempat yang sudah ditentukan untuk mati. Waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum. Dan agar Allah menguji apa yang ada di dada-dada kalian dan membersihkan apa yang ada di hati-hati kalian. Wallahu alimun bidzatis sudur. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati kita. Iya. Mana ini salah pencet. Baik. Ayat ini berbicara tentang kaum munafikin yang berprasangka buruk kepada Allah atas takdir yang Allah tetapkan kepada mereka. Nanti akan datang insyaallah taala seperti apa prasangka-prasangka mereka pada ucapan Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala. Jadi ini terjadi pada perang Uhud ketika kaum mukminin ditimpa musibah, banyaknya yang terbunuh pada perang Uhud. Maka kaum munafikin berprasangka buruk kepada Allah. Apa prasangka buruk mereka? Mereka menyangka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya kekuatan kaum mukminin sudah berakhir. Ini prasangka buruk. Apakah mungkin Allah tidak akan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya? Dan terbukti sudah setelah peperangan Uhud, peperangan-peperangan berikutnya kaum mukminin meraih kemenangan-kemenangan. Iya. Sama juga dengan pembahasan sebelumnya, mereka berandai-andai kalau saja mereka tidak ikut di dalam peperangan tersebut, maka tidak ada yang terbunuh. Iya. Mereka berandai-andai, andaikan kaum mukminin tidak turun di dalam peperangan tersebut sebagaimana yang mereka lakukan, maka tidak ada yang terbunuh. Maka mereka gabungkan antara prasangka buruk terhadap takdir Allah dengan andai-andai yang jelek, dengan kemarahan dan rasa kekecewaan, dan menyayangkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Baik. Ini sifat kaum munafikin yang mesti kita jauhi. Yang intinya adalah satu, keimanan mereka terhadap takdir Allah itu rusak. Mereka tidak berserah diri terhadap takdir Allah. Mereka tidak ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hati-hati. Pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini bahwasannya orang yang menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan kebatilan di atas al-haq dengan kemenangan yang terus-menerus, dalam keadaan al-haq itu hilang selama-lamanya, kalah selama-lamanya, ya, yang tidak mungkin bangkit lagi setelahnya, maka berarti dia telah berprasangka buruk kepada Allah seperti persangkaan jahiliyah. Iya. Ini yang pertama. Artinya seorang mukmin itu harus optimis. Kalau hari ini dia kalah atau hari ini dia terhinakan, padahal dia berada di atas al-haq dan al-batil itu menang atasnya, orang-orang yang mengusung kebatilan terlihat lebih tinggi di atas angin darinya, maka jangan dia berprasangka buruk kepada Allah bahwa kebatilan tersebut akan terus menerus menang di atas kebenaran, dan kebenaran itu tidak akan bangkit kembali. Maka itu berarti prasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pelajaran yang kedua, penetapan sifat hikmah bagi Allah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memenangkan kebatilan di atas kebenaran kadang-kadang. Nah, ini ada hikmah yang Allah inginkan. Orang-orang yang mengusung kebenaran itu terhinakan, dalam artian terkalahkan, terlihat lemah, sementara orang-orang yang menampakkan kebatilan itu masya Allah terlihat kuat, terlihat mereka punya kedudukan yang kuat, dan mereka dengan bebas dapat menyebarkan kebatilan-kebatilan mereka dan mengalahkan serta menjelek-jelekkan orang-orang yang mengusung kebenaran. Maka yakinlah, di situ ada hikmah yang Allah inginkan. Ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Iya. Jadi jangan kemudian kita merasa lemah, jangan kecewa, apalagi sampai berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu ada hikmah, pasti ada hikmah yang Allah inginkan. Ya. Dan subhanallah, apa yang beliau sebutkan di sini sering terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Orang-orang yang sudah jelas-jelas mengusung dakwah yang batil, bahkan merusak dakwah Ahlus Sunnah, yaitu dia mengatasnamakan kebatilannya sebagai dakwah Ahlus Sunnah. Kebatilannya, kesesatannya, dia atasnamakan sebagai dakwah Salafiyah. Dan orang-orang yang mengusung dakwah Salafiyah dan Ahlus Sunnah yang sesungguhnya malah dihinakan, dijauhkan dari umat, dan seterusnya dari tindakan-tindakan yang menyakitkan. Maka yakinlah, semua itu ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, dan itu tidak akan terjadi selamanya. Pasti suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan al-haq itu kembali. Ada banyak hikmah. Di antaranya Allah ingin melihat kesabaran kita dan kekokohan kita berada di atas al-haq. Jangan malah kita termakan dengan tekanan-tekanan dan kedzaliman-kedzaliman yang mereka lakukan. Dan lebih buruk lagi, kalau sampai kita berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah kalah, tidak mungkin lagi untuk menyebarkan dakwah yang hak ini. Itu adalah persangkaan jahiliyah. Baik. Pelajaran yang ketiga, di dalam ayat ini terkandung penjelasan tentang buruknya apa yang disembunyikan kaum munafikin di dalam hati-hati mereka. Dan ketika dalam keadaan-keadaan genting, maka akan nampak kemunafikan tersebut. Nah ini. Ini yang terjadi pada kaum munafikin dahulu. Mereka sembunyikan kejelekan, tatkala mereka melihat kaum muslimin telah kalah menurut anggapan mereka. Walaupun tidak bisa dikatakan kalah. Ya. Karena buktinya Rasulullah SAW, bahkan para sahabat terdekat beliau, tidak mati atau tidak syahid pada perang Uhud tersebut. Ya. Namun, ketika mereka melihat nampaknya kaum muslimin sudah kalah, mereka tampakkan apa yang ada di dalam hati-hati mereka berupa kejelekan-kejelekan. Ya. Maka hati-hatilah dengan kaum munafikin. Dan hati-hatilah jangan mengikuti sifat-sifat mereka. Ya. Pelajaran yang keempat, penetapan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, yaitu kewajiban kita mengimani apa yang terjadi di alam ini seluruhnya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, baik itu kebaikan dan musibah bagi kita. Pelajaran yang kelima, wajibnya menyucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak patut baginya. Wajibnya menyucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak patut baginya, di antaranya yang dicontohkan di dalam ayat ini, yaitu menyucikan Allah dari persangkaan mereka, persangkaannya jahiliyah. Pelajaran yang keenam, wajibnya berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah timpakan kepada kita, wajib bagi kita untuk selalu berprasangka baik kepadanya. Yang sebaliknya kita lakukan adalah berprasangka buruk terhadap diri kita. Ya. Kenapa ini terjadi? Prasangka buruk, arahkan kepada diri kita. Barangkali ini karena dosa kita, karena kesalahan kita yang telah lalu-lalu. Ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak musibah dan malapetaka di daratan dan di lautan disebabkan dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari apa yang mereka kerjakan supaya mereka bertaubat. Ini yang harus kita lakukan. Prasangka buruk terhadap diri kita, tetapi kepada Allah kita prasangka baik. Barangkali Allah Subhanahu wa taala ingin menghapus dosa-dosa kita. Barangkali Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kita. Barangkali Allah menimpakan kita musibah ini supaya kita terhindar musibah yang lebih besar dan seterusnya. Buat prasangka-prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan prasangka buruk arahkan kepada diri kita, jangan kepada orang lain. Baik. Dalil yang berikutnya, wa qauluhu ta'ala adh-dhannina billahi dhannasau 'alaihim da'iratus sau. Orang-orang yang berprasangka buruk kepada Allah, atas mereka akan mendapatkan keburukan juga. Kesempurnaan ayat ini, wa ghadiballahu 'alaihim, dan Allah murka kepada mereka. Wa la'anahum, dan Allah melaknat mereka. Wa'adda lahum jahannam, dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi mereka neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali, surat Al-Fath ayat ke-6. Ayat ini kurang lebih semakna dengan ayat yang sebelumnya, yaitu tentang kaum munafikin yang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa prasangkanya? Bahwa Allah tidak akan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya setelah apa yang terjadi pada perang Uhud. Pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini, peringatan dari sifat prasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah kita menjauhinya dan wajib bagi kita untuk berprasangka baik kepadanya. Pelajaran yang kedua, bahwasannya orang yang berprasangka buruk kepada Allah, yaitu menyangka Allah tidak akan menolong Rasulnya dan agamanya, maka berarti dia telah berprasangka yang sangat buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Orang yang menyangka Allah tidak akan menolong agamanya, Rasulnya dan pengikut-pengikutnya, berarti dia telah berprasangka buruk kepada Allah. Ya. Jadi, tetap optimis dan selalu berprasangka baik kepada Allah apapun yang menimpa kita. Iya. Ini dalam perkara agama. Tentunya dalam perkara duniawi juga termasuk. Pelajaran yang ketiga, pensifatan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah murka, Allah marah kepada musuh-musuhnya dan melaknat mereka. Ini termasuk sifat Allah murka dan melaknat musuh-musuhnya. Ya. Tapi ingat ya, tidak setiap sifat Allah dapat kita jadikan sebagai nama Allah. Enggak bisa kita mengatakan Allah Al-Ghadib, tukang marah misalkan, atau pemarah. Enggak bisa. Tidak setiap sifat Allah menjadi nama Allah. Atau Allah Al-La'in, yang suka melaknat, tidak. Dan Allah murka hanyalah kepada musuh-musuhnya dan melaknat musuh-musuhnya. Iya. Jadi tidak setiap sifat Allah menjadi nama Allah. Sebaliknya, setiap nama Allah pasti mengandung sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini juga menjelaskan tentang hukuman yang Allah akan berikan kepada orang-orang kafir dan kaum munafikin berupa kejelekan yang akan ditimpakan kepada mereka, kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta neraka jahannam yang dipersiapkan. A'udzubillah. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala fil ayatil ula. Berkata Imam Ibnul Qayyim, semoga Allah merahmati beliau, tentang ayat yang pertama. Fussira hadzal dhannu bi annahu subhanahu la yansuru rasulah. Ditafsirkan prasangkaan yang dimaksud, yaitu prasangkaan buruk, bukan prasangkaan yang hak, yang dilakukan oleh kaum munafikin itu, maknanya adalah mereka menyangka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menolong Rasulnya setelah apa yang terjadi pada perang Uhud. Wa anna amrahu sayatmahil, dan bahwasannya agama Allah akan hilang, lenyap, tidak akan lagi bangkit kembali. Wa anna ma asabahum lam yakun biqadarillah wa hikmatihi. Penafsiran yang lain, bahwasannya apa yang menimpa mereka tidaklah berdasarkan takdir Allah dan hikmahnya. Fafussira biingkaril hikmah. Maka persangkaan buruk yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut juga ditafsirkan dengan pengingkaran terhadap hikmah, wa ingkaril qadar, dan pengingkaran terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ingkari ayyutimma amra rasulihi wa an yudhhirahu 'ala ad-dini kullih, dan pengingkaran bahwa Allah akan menyempurnakan agama Rasulnya dan memenangkannya di atas seluruh agama. Wa hadha huwa dhannu sau'i alladhi dhannahu al-munafiqun wal musyrikun fi suratil Fath. Dan inilah persangkaan buruk yang dipersangkakan oleh kaum munafikin dan musyrikin pada surat Al-Fath. Wa inna ma kana hadha dhanna sau' li'annahu dhannu ghairi ma yaliku bihi subhanah. Dan kenapa dikatakan ini adalah prasangka buruk? Sebab ini adalah persangkaan yang tidak sesuai atau tidak layak dipersangkakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Apa pantas kita mempersangkakan kepada Allah bahwa Allah tidak akan menolong agamanya. Maka ini adalah prasangka buruk, tidak pantas. Wa ma yaliqu bi hikmatihi wa hamdihi wa 'adhihi shadiq. Dan tidak sesuai dengan hikmah Allah, kesempurnaannya, ya, sifat-sifat kesempurnaannya dan janjinya yang benar. Alhamdu itu pujian kepadanya, maksudnya sifat-sifat kesempurnaannya dan janjinya yang benar. Bukankah Allah telah berjanji bahwa Allah akan memenangkan agamanya? Kenapa kita berprasangka buruk? Allah tidak akan menolong agamanya. Faman dhanna annahu yudilul batil 'alal haqq idalatan mustamirrah yatmahillu ma'al haqq. Maka barang siapa menyangka bahwa Allah akan memenangkan kebatilan atas kebenaran secara terus-menerus sehingga kebenaran itu kalah selama-lamanya, au ankara an yakuna majara biqada'ihi wa qadarihi, atau dia mengingkari bahwa apa yang terjadi hakikatnya sesuai dengan qada dan qadar Allah, au ankara ay yakuna qaddarahu li hikmatin balighatin yastahiqu 'alaiha alhamdu au yastahiqu 'alaiha alhamda, atau dia mengingkari bahwasannya apa yang Allah takdirkan karena satu hikmah yang sangat mendalam yang sepatutnya Allah justru dipuji dengan hikmah tersebut, dengan adanya takdir yang kelihatan buruk tapi ada hikmah. Hikmah yang baik yang Allah enggak boleh disalahkan, enggak boleh dicela, harusnya dipuji karena hikmah. Ada hikmah di situ. Bal za'ama anna dhalika limasyiatin mujarradah, bahkan dia menyangka itu hanya sekedar kehendak Allah tanpa mengandung hikmah. Fadzalika dhannul ladzina kafaru, maka itulah persangkaan orang kafir. Fawailul ladzina kafaru minan nar, maka celakalah orang-orang kafir itu, mereka akan dibakar oleh api neraka. Surat Sad ayat ke-27. Baik. Wa aktsarun nasi yadhunnuna billahi dhanna sau' fi ma yahtassu bihim. Dan kebanyakan manusia berprasangka buruk kepada Allah dalam perkara khusus mereka. Wa fi ma yaf'aluhu bighairihim, dan perbuatan yang mereka lakukan kepada selain mereka. Wa la yaslam min dzalika illa man arafa Allah wa asma'ahu wa sifatihi wa mujiba hikmatihi wa hamdihi wa 'adhihi shadiq. Dan tidak ada yang selamat dari prasangka buruk ini kecuali orang yang mengenal Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan konsekuensi hikmahnya, serta kesempurnaan pujian kepadanya dan janjinya yang benar. Ini peringatan Ibnu Qayyim rahimahullah. Banyak orang yang terjerumus dalam prasangka buruk ini. Tidak ada yang selamat kecuali betul-betul orang yang mengenal Allah dan mengerti hikmah-hikmahnya di dalam penetapan takdir. Falyatanil labibun nasih li nafsihi bihadha. Maka hendaklah orang yang berakal dan menasehati dirinya memperhatikan perkara ini. Waliyatub ilallah wa yastaghfirhu min dhannihi bi rabbih dhanna sau. Hendaklah dia segera taubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya dari prasangka buruknya terhadap Rabb-nya. Walau fattashta man fattashta la ra'aita indahu ta'annutan 'alal qadari wa malamatan lahu. Dan sangat disayangkan, kata beliau, kalau engkau periksa manusia satu persatu, engkau akan dapati mereka memiliki prasangka buruk terhadap takdir Allah dan celaan terhadapnya. Mereka memiliki sifat menyayangkan takdir Allah. Misalkan mengatakan seharusnya enggak terjadi seperti ini, seharusnya yang terjadi seperti itu. Padahal dia ngerti itu sudah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai mencela takdir Allah. Ini banyak orang yang seperti ini. Wa annahu kana yanbaghi an yakuna kadza wa kadza. Dia mengatakan mestinya yang terjadi sepatutnya adalah ini dan ini. Famustaqilun mustakfir. Maka kalau engkau periksa satu-satu, ada yang sedikit dan ada yang banyak melakukan hal yang seperti ini. Wa fattish nafsaka hal anta salim, dan periksa dirimu sendiri, apakah kamu selamat dari keburukan ini? Ya. Menyayangkan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa terjadi begini? Kenapa terjadi begitu? Kenapa enggak begini? Kenapa enggak begitu? Nah, ini banyak orang yang melakukan seperti ini tanpa dia sadari ini adalah penentangan dia terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'in tanju min hatanju min zi azimatin. Maka periksa dirimu sendiri. Kalau kamu selamat dari sifat ini, berarti kamu selamat dari musibah yang sangat besar. Wa illa fa inni la ikhaluka najian. Kalau tidak, maka sungguh aku menyangka bahwa dirimu tidak selamat. Na'udzubillah. Iya. Inilah ucapan Imam Al-Qayyim menjelaskan kepada kita tentang bahaya penyimpangan di dalam takdir Allah Subhanahu wa taala, yaitu berprasangka buruk terhadap perbuatan Allah Tabaraka wa taala. Iya. Intinya ada tiga penafsiran tentang prasangka buruk terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Yang pertama, pengingkaran terhadap hikmah. Pengingkaran terhadap hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan Allah menakdirkan tanpa ada satu hikmah. Ini yang pertama. Allah timpakan musibah tidak ada hikmah. Allah timpakan musibah kepada kaum muslimin pada perang Uhud, kaum munafikin meyakini itu enggak ada hikmahnya. Itu karena Allah tidak mau menolong mereka selama-lamanya. Na'udzubillah. Ya. Maka seorang mukmin kalau begitu sebaliknya, dia yakini segala keburukan yang Allah ciptakan, yang Allah takdirkan pasti mengandung hikmah. Hanya saja kadang hikmah itu kita dapat pahami, kadang belum kita pahami, tapi suatu saat kita paham. Iya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, pengingkaran terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Pengingkaran terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka ingkari? Kata mereka, andai saja mereka tidak pergi berperang, tentu tidak akan terbunuh. Padahal itu sudah Allah takdirkan. Memang harus seperti itu terjadi. Ya. Kemudian yang ketiga, mereka mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan agama Islam yang mulia ini dan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka itu adalah prasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini intinya pembahasan tersebut. Jauhi prasangka buruk terhadap Allah apabila kita ditimpa musibah, dan yakini setiap musibah yang menimpa kita pasti ada hikmahnya. Hikmah yang paling minimal itu apa? Untuk peringatan bagi kita atas dosa-dosa yang kita lakukan. Ataupun ujian bagi kita. Ujian kejujuran iman dan kejujuran cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat bagaimana Allah menguji Nabiullah Ibrahim alaihi salam, diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri, diuji kejujuran cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu perkara yang besar. Baik. Kita masuk bab yang berikutnya, babu maja'a fi mungkiri al-qadar. Bab tentang orang-orang yang mengingkari takdir. Ini pembahasan terakhir terkait dengan penyimpangan-penyimpangan di dalam masalah takdir. Pembahasan terakhir kita pada kesempatan ini insyaallah taala. Bab penjelasan tentang orang-orang yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Umar, berkata sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, walladhi nafsu ibni Umar biyadih, demi Allah yang jiwa Ibnu Umar ada di tangannya. Umar bin Khattab itu punya anak banyak ya. Tetapi kalau orang mengatakan Ibnu Umar, maksudnya satu, yaitu Abdullah bin Umar. Karena dia yang paling menonjol ilmu dan ibadahnya. Di dalam asar ini beliau bersumpah, demi Allah yang jiwa Ibnu Umar ada di tangannya. Lau kana li ahadim mithlu Uhudin zahaban thumma anfaqahu fi sabilillah ma qabilahu Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Andai kata mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian mereka infakkan di jalan Allah, maka Allah tidak akan menerimanya sampai mereka beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Thumma istadalla biqaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berdalil dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, rawahu Muslim. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir Allah baiknya maupun buruknya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. ayat ini adalah bantahan Ibnu Umar terhadap orang-orang yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam riwayat yang mereka ingkari itu hanya satu bagian, yaitu ilmu Allah. Mereka mengatakan Allah tidak mengetahui kecuali setelah terjadi. Kan tadi kita sudah sebutkannya ada empat bagian keimanan terhadap takdir Allah, di antaranya ilmu. Mereka mengatakan Allah tidak mengetahui kecuali sesuatu itu terjadi. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhu memperingatkan mereka, mereka itu sebetulnya sudah kafir. Sehingga sedekah sebanyak apapun yang mereka infakkan di jalan Allah tidak Allah akan terima sampai mereka beriman kembali, yaitu beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini atau atsar ini memperingatkan kepada kita, para sahabat mengkafirkan orang yang tidak beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak? Itu adalah rukun iman. Rukun iman yang keenam. Bahkan di dalam hadis itu coba perhatikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa tu'mina, dan engkau beriman. Iya. Di awal beliau sudah mengatakan antu'mina, hendaklah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Tetapi setelah sebelum menyebutkan takdir, Nabi SAW mengatakan lagi, dan hendaklah engkau beriman. Itu menunjukkan apa? Ada penekanan di situ. Iya. Sebagai isyarat yang mengandung peringatan akan munculnya orang-orang yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat mengkafirkan mereka. Sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih." Tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Maka sebesar gunung Uhud pun emas yang mereka infakkan di jalan Allah, kalau mereka tidak beriman kepada takdir Allah, mereka itu adalah orang-orang kafir, Allah tidak akan menerimanya. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini atau dari atsar ini, bahwasanya yang pertama, mengingkari takdir Allah adalah kekufuran. Yang kedua, bahwasanya amal-amal soleh tidak diterima kecuali dari orang-orang yang beriman. Jadi syarat amal soleh harus didasarkan pada keimanan. Allah tidak terima orang-orang kafir yang melakukan amal soleh. Meskipun Allah Maha Adil, amal-amal kebaikan kalau dilakukan orang-orang kafir, Allah akan balas namun di dunia ini saja. Adapun di akhirat, mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Na'udzubillah. Iya. Ini termasuk bahaya kekufuran. Amal soleh tidak ada manfaat. Tetapi mereka akan mendapatkan azab kalau mereka tidak beramal soleh. Atau mereka akan mendapatkan azab meski mereka beramal soleh, karena amal solehnya tidak sah. Jadi orang kafir itu dia akan mendapatkan azab karena kekafirannya, ditambah azab karena meninggalkan amal soleh. Jadi dia akan mendapatkan azab karena melakukan syirik, juga karena meninggalkan sholat, karena meninggalkan zakat, karena tidak berhaji. Na'udzubillah. Iya. Pelajaran yang ketiga, hendaklah berdalil untuk menetapkan hukum-hukum dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dicontohkan sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengkafirkan orang-orang yang mengingkari takdir Allah berdasarkan dalil hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, bahwasanya rukun iman itu ada enam, diantaranya beriman kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang seharusnya kita lakukan. Di dalam menetapkan hukum, hendaklah berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kita masuk dalil yang berikutnya. Wa'an Ubadah Tabni Samit radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala libnihi. Dari sahabat yang mulia Ubadah bin Samit, semoga Allah meridhai beliau, bahwasannya ia berkata kepada anaknya. Anaknya bernama Al-Walid bin Ubadah bin As-Samit. Ya bunayya, innaka lan tajida ta'mal iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Wahai anakku, sesungguhnya engkau tidak akan merasakan manisnya iman sampai engkau mengetahui atau meyakini bahwasannya apa yang Allah tetapkan menimpamu tidak akan luput darimu. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, dan apa yang Allah tetapkan tidak akan mengenaimu maka pasti tidak akan mengenaimu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, sesungguhnya yang pertama Allah ciptakan adalah pena. Ya. Faqala lahu uktub, lalu Allah berkata kepadanya, tulislah. Ini dijelaskan para ulama maknanya, ketika Allah pertama kali menciptakan pena, maka Allah perintahkan kepadanya untuk menulis. Bukan berarti pena adalah makhluk yang pertama. Karena disebutkan dalam hadis yang lain, sebelum al-qalam diciptakan, sudah diciptakan al-arsh. Faqala rabbi wa madza aktub, lalu dia berkata, wahai Rabbku, apa yang akan aku tulis? Qala, kata Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya, uktub maqadira kulli syai'in hatta taquma as-sa'ah. Tulislah segala ketetapan, semua takdir, segala sesuatunya sampai hari kiamat. Ya bunayya, wahai anakku. Nah, ini kembali lagi kepada ucapan Ubadah bin Samit. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku juga mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata ala ghairi hadza falaysa minni. Barang siapa mati di atas selain keyakinan ini, maka dia bukan bagian dariku, yaitu bukan termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, jadi di dalam hadis ini terkandung dua perkara, bukan hanya dua, empat ya, semuanya yang telah kita jelaskan tadi. Apa yang Allah takdirkan sudah Allah ketahui, sudah Allah tulis, Allah kehendaki, dan Allah yang menciptakan. Iya, siapa yang mengingkari salah satunya, dia bukan bagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin li Ahmad, dan dalam riwayat yang lain oleh Imam Ahmad, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, sesungguhnya ketika pertama Allah menciptakan al-qalam. Faqala lahu uktub, maka Allah mengatakan kepadanya, tulislah. Itu makna penafsirannya, Allah pertama menciptakan qalam, karena dia bukan makhluk yang pertama menurut pendapat yang sahih. Jadi makna hadis ini, ketika pertama Allah menciptakan al-qalam, maka Allah berkatakan kepadanya, tulislah. Fajara fitil kassa'a bima huwa ka'in ila yaumil qiyamah. Maka dia menulis pada saat itu segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Wa fi riwayat Ibnu Wahb, dan dalam riwayat yang lain milik Ibnu Wahab. Beliau adalah Abdullah bin Wahab bin Muslim. Abdullah bin Wahab bin Muslim, salah seorang yang thiqah, lahir pada tahun 125 Hijriah, meninggal tahun 197 Hijriah. Al-Misri, berasal dari Mesir. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman lam yu'min bil qadari khairihi wa syarrih, ahraqahu Allah bin nar." Barang siapa yang tidak beriman kepada takdir Allah, baiknya dan buruknya, maka Allah akan membakarnya dengan api neraka. Na'udzubillah. Ya. Inilah beberapa hadis dan athar yang beliau sebutkan. Pelajaran yang bisa kita petik dari sini, yang pertama adalah kewajiban beriman terhadap takdir Allah. Bahwasannya segala sesuatunya yang terjadi sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, semuanya, baiknya maupun buruknya. Tidak ada satupun yang terjadi di alam ini kecuali itu adalah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ancaman yang keras terhadap orang yang mengingkari takdir. Ancamannya keras sekali terhadap orang yang mengingkari takdir, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengazabnya dengan neraka dan dia tidak akan merasakan manisnya iman. Pelajaran yang ketiga, penetapan adanya al-qalam, pena, wa kitabatul maqadir, dan penulisan takdir-takdir yang telah berlalu maupun yang akan datang sampai pada hari kiamat sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Disebutkan dalam hadis yang lain, innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanatin. Allah telah menulis takdir seluruh makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 50 ribu tahun. Ya. Jadi itulah waktu kapan Allah Subhanahu wa taala menuliskannya. Baik. Kita masuk dalil yang berikutnya. Dan ini adalah dalil yang terakhir. Wa fil musnadi was sunani an ibni dailami qala. Dan di dalam al-musnad, juga dalam sunan-sunan, dalam kitab-kitab sunnah, dari Ibnu Ad-Dailami. Ibnu Ad-Dailami adalah Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami, seorang ulama besar terpercaya dari generasi tabi'in. Bapaknya adalah Fairuz. Fairuz ini seorang yang penuh berkah, memiliki kisah yang sangat indah, yaitu dialah yang membunuh Nabi palsu Al-Aswad Al-Ansi Al-Kadzab di negeri Yaman. Ya. Ini putranya. Ia berkata, "Ataitu Ubay bin Ka'ab." Ataitu Ubay bin Ka'ab. Aku pernah mendatangi Ubay bin Ka'ab, fakultu. Maka aku berkata kepadanya, "Fi nafsi syai'un minal qadar." Dalam diriku atau dalam hatiku ada sedikit masalah dalam permasalahan takdir. Ya, ada sedikit goncang beliau dengan keimanan terhadap takdir. Ada syubhat. Fahadithni bi syai'in la'allallahu yudhibuhu min qalbi. Maka sampaikanlah kepadaku sesuatu, satu ajaran yang benar, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan syubhat tersebut dari hatiku. Faqal, maka apa kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu? Law anfaqta mithla Uhudin dhahaban. Andaikan engkau menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadari, maka Allah tidak akan menerimanya darimu sampai engkau beriman kepada takdir Allah. Wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, dan engkau mengetahui atau meyakini bahwa apa yang Allah telah tetapkan mengenaimu tidak akan luput darimu. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, dan apa yang telah Allah tetapkan luput darimu tidak akan mengenaimu. Walau mitta 'ala ghairi hadza lakunta min ahli an-nar. Kalau engkau mati di atas selain keyakinan ini, maka pasti engkau termasuk penghuni neraka. Ya, ini menunjukkan kekufuran kalau dia mengingkari takdir. Qala, lalu kata beliau lagi, fa ataitu Abdullah ibn Mas'ud wa Hudzaifah ibn al-Yaman wa Zaid ibn Thabit, maka aku pun mendatangi Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah bin al-Yaman dan Zaid bin Thabit. Ini semuanya sahabat-sahabat senior Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kulluhum haddatsani bi mithli dzalika 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh mereka semuanya menyampaikan kepadaku seperti itu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau penulis kitab tauhid, haditsun sahihun rawahu al-Hakim fi sahihi. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Al-Hakim di dalam sahih beliau. Baik. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama, ancaman yang keras terhadap orang yang tidak beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, yaitu pasti dia dimasukkan ke dalam neraka, menunjukkan bahwasannya pengingkaran terhadap takdir Allah adalah kekufuran. Kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Pelajaran yang kedua, hendaklah senantiasa bertanya kepada para ulama dalam perkara-perkara yang muskil bagi kita, yang sulit bagi kita, yang mengandung syubhat terhadap keimanan kita. Ya, terutama dalam perkara-perkara akidah, perkara-perkara tauhid. Ini contoh para ulama besar dari generasi salaf. Ini Ibnu Ad-Dailami, seorang tabi'in, subhanallah. Kita lihat tadi dia bertanya bukan hanya kepada seorang ulama dari generasi sahabat. Dia datang kepada Ubay bin Ka'ab untuk lebih menguatkan imannya dan mematahkan syubhat-syubhat di hatinya. Dia datang lagi kepada Abdullah bin Mas'ud, dan para sahabat yang lainnya sampai betul-betul kokoh dan kuat keimanannya. Maka hadis ini menunjukkan pentingnya ilmu dan kedudukan ulama. Ilmu itu akan menguatkan keimanan, dan para ulama adalah lentera-lentera yang menerangi umat manusia. Pelajaran yang berikutnya, yang terakhir, bahwasannya di antara tugas para ulama adalah kasyfus syubhat, menyingkap syubhat-syubhat, mematahkan dan membantah pemahaman-pemahaman menyimpang dan menyebarkan ilmu di tengah-tengah manusia. Dan inilah sifat orang-orang terbaik pada setiap masanya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilma min kulli khalfin uduluhu yanfauna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Yang memikul ilmu ini pada setiap generasi adalah orang-orang terbaiknya yang bertugas menafikan dari agama ini tahrifal ghalin, penyelewengan atau penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang yang melampaui batas. Wantihalal mubtilin, dan usaha untuk menghilangkan ajaran-ajaran agama ini dari orang-orang yang melakukannya. Wata'wilal jahilin, dan meluruskan ta'wilnya orang-orang yang jahil. Ini tugas orang-orang yang terbaik sepanjang masa. Mereka itulah para ulama, menyingkap kesesatan-kesesatan, menjelaskannya kepada umat. Ini jangan dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan dengan syariat, atau dianggap menjelek-jelekkan sesama mukmin. Justru sebaliknya, membersihkan agama ini dari pemikiran-pemikiran dan pemahaman-pemahaman yang sesat. Itu tugas para ulama, tugas penting orang-orang terbaik sepanjang masa. Demikian pula menyebarkan ilmu di tengah-tengah manusia. Makanya para ulama kita di masa ini mengingatkan untuk kembali kepada kebenaran, yang harus dilakukan adalah tasfiyah dan tarbiyah. Bukan sekedar tarbiyah, tetapi harus ada tasfiyah, penyucian, pemurnian dari berbagai macam kesesatan-kesesatan, kesyirikan, kekufuran, pemahaman-pemahaman yang sesat, dan berbagai macam bentuk bid'ah. Kemudian disertai dengan tarbiyah, pendidikan, akidah yang benar. Iya. Jadi, itu sudah merupakan tugas para ulama. Baik. Walhamdulillah, kita sudah selesai dari rangkaian 4 bab yang membahas tentang permasalahan takdir Allah Subhanahu wa taala dan penjelasan tentang penyimpangan-penyimpangan di dalam takdir Allah yang harus kita jauhi, dan bahwasannya keimanan yang kuat terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu pilar terbesar yang mengokohkan kehidupan seorang mukmin, sehingga dia tidak terjerumus di dalam pengingkaran terhadap takdir, atau terjerumus di dalam kesedihan yang mendalam sehingga menghalanginya untuk bersemangat dan berusaha lebih giat dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat di dalam kehidupannya. Semoga memberi manfaat. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup Pak, udah. Dari pendengar ini, pertanyaan sini, pendengar, grup. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Apa hukumnya kita memimpin doa di sebuah acara yang di dalamnya ada yang non-muslim, misal meeting, artisan, arisan, seminar, dan lain-lain? memimpin doa, baik yang hadir muslim maupun non-muslim, itu termasuk mengada-ada di dalam agama. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berdoa secara bersama-sama, ada yang mimpin, yang lain ngikut, itu termasuk mengada-ada di dalam agama. Demikian pula berzikir, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ternyata diikuti oleh non-muslim dan kita mengucapkan ucapan yang mengandung pembenaran terhadap doa mereka, maka hati-hati, itu adalah kekufuran. Ya, itu adalah kekufuran. Baik. Jadi paling tidak, paling minimal itu adalah bid'ah mengada-ada di dalam agama. Ya. Masing-masing silakan ucapkan kafaratul majlis, sudah. Itu doanya yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapkan sendiri-sendiri, enggak perlu ada yang memimpin. Apa benar daging unta itu dimakan dapat membatalkan wudu seseorang? Iya, hadisnya sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tawaddau min luhumil ibil." Berwuduklah dari daging unta. Maksudnya kalau makan daging unta, maka wudunya batal. Ya. Apa hukumnya memakai parfum yang beralkohol di dalam salat? Lebih afdal dijauhi. Tapi untuk mengatakan haram, maka tidak ada dalil yang sahih dan sharih menegaskan hal tersebut. Itu dari khilaf ulama apakah alkohol di sini maksudnya khamar ya, yang memabukkan, apakah itu termasuk najis atau bukan. Maka ulama khilaf, yang sahih tidak termasuk najis, tidak termasuk najis, maka tidak menghalangi sahnya solat seseorang andaikan dia pakai. Tapi kalau dia mau lebih berhati-hati, lebih bagus jangan dipakai yang mengandung hal yang dikhilafkan para ulama seperti itu. Namun yang sahih tidak sampai membatalkan solatnya dia. Ya. Karena itu bukan najis. Itu intinya, itu bukan najis. Khamar bukan najis. Itu khamar itu haram, tetapi bukan najis. Makanya para sahabat ketika diharamkan khamar, mereka membuang khamar di jalan-jalan, iya kan? Kalau itu najis, mereka enggak akan buang di jalan-jalan. Tentunya akan dibuang di tempat yang jauh, yang tidak akan mengganggu manusia. Apakah takdir Allah subhanahu wa ta'ala untuk diri kita yang akan datang? Musibah akan terhindar jika kita banyak berdoa dan beramal di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jawabannya iya. Bahkan Nabi SAW menegaskan, لا يرد القدر إلا الدعاء. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Maksudnya apa? Allah telah menakdirkan seseorang ditimpa musibah, kemudian dia berdoa, maka Allah menakdirkan lain. Bukan berarti dia punya kekuatan menolak takdir Allah, bukan. Allah takdirkan dia ditimpa musibah, kemudian dia banyak berdoa dan beramal soleh, maka Allah takdirkan lain. Tetapi, harus kita yakini juga, ditetapkan musibah baginya, kemudian dia berdoa, kemudian musibah itu dirubah menjadi rahmat, itu juga semua bagian dari takdir Allah. Dipahami ya? Semuanya bagian dari takdir Allah. Tidak lepas. Tidak ada yang lepas dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Ada teman Ana, ikhwan bertanya kepada Ana, dia tugas dari kantor ke Cina untuk mencari restoran yang halal, sulit di sana. Jadi dia terpaksa makan di restoran Cina, pesan ikan bakar, apakah dihalalkan? Ya. Tidak apa-apa kalau selain sembelihan Cina, dalam artian mereka itu musyrik, bukan ahlul kitab, selain sembelihannya boleh. Selain sembelihan, ikan kan enggak perlu disembelih. Ya. Selain sembelihan boleh dia makan, ikan enggak ada masalah. Apakah boleh kita berangan-angan menjadi orang kaya akan mengajak umroh atau haji pada saudara kita yang tidak mampu? Boleh saja insyaAllah ta'ala, disertai dengan doa dan usaha, bukan sekedar angan-angan. Ya. Dan itu disebutkan dalam hadis, "Lau kuntu limalan la amiltu bi amali fulan." Ya. Tentang orang yang berkata, "Kalau saja saya punya harta, saya akan beramal seperti orang yang punya harta tersebut." Yaitu dia punya harta dan dia berinfak di jalan Allah. Maka orang yang punya ilmu tapi tidak punya harta, dia berkata, "Andai saja." Nah, ini contoh andai kata yang dibolehkan. Jadi enggak semua andai kata yang terlarang. Dia berkata, "Lau kuntu limalan la amiltu bi amali fulan." Andai saja saya punya harta, saya akan beramal seperti dia. Dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bisakah takdir dihindari dengan kita banyak-banyak bersedekah dan kita berbuat amalan-amalan yang banyak? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ini sama tadi ya, sudah kita jelaskan. Sama dengan doa dan semua amal soleh. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan seseorang satu takdir yang buruk, setelah dia beramal soleh, Allah rubah takdir tersebut. Iya. Namun tetap diingat, semua masih dalam bingkai takdir Allah Subhanahu wa taala. Berdoanya dia dan dirubahnya takdir setelah berdoa, itu semua tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an yunsha'a lahu fi atharihi wa yubsata lahu fi rizqihi falyasil rahimahu," atau kama qala alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan dan rizkinya diluaskan, hendaklah dia menyambung hubungan kekerabatan. Ya. Hubungan dengan orang tuanya yang paling utama, dengan kakek neneknya, dengan paman-pamannya, dengan sepupu-sepupunya, itu namanya hubungan kekerabatan. Siapa yang ingin umurnya dipanjangkan dan rizkinya diluaskan, hendaklah dia menyambung hubungan kekerabatan. Ya. Nah, jadi kalau ikan tadi itu katanya ada minyak babi, kalau ada persangkaan yang kuat, maka tidak boleh. Kalau hanya kira-kira belaka, tidak ada masalah. Apalagi kalau sudah jelas ya, tidak boleh. Makanya Rasulullah SAW melarang kita minum dari bejana orang-orang kafir. Sebabnya apa? Karena mereka biasa minum khamar. Artinya kalau enggak ada seperti ini boleh. Ya. Atau kita cuci dulu bejananya baru kita pakai. Ya. Baik. Bagaimana kalau kita terkena musibah lalu dalam hati timbul penyesalan, sedikit kecewa dengan keadaan dan lain-lain. Tetapi tidak sampai keluar dari lisan kita. Setelah itu kita banyak istighfar, apakah ini termasuk bentuk pengingkaran terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala? Itu tidak sampai mengingkari, tetapi tercelah. Ya. Kalau mengingkari artinya tidak mengimani sama sekali itu sebagai takdir Allah. Ya. Kan masih mengimani itu takdir Allah, cuman menyesali dan menyayangkan. Pada hakikatnya yang dia sesali dan dia sayangkan adalah perbuatan Allah. Maka itu tercelah. Mestinya kita terima dengan lapang dada dan hati yang luas, serta menjaga lisan kita, ya, jangan sampai keluar kata-kata yang buruk. Jadi dua-duanya, bukan hanya lisan tetapi dalam hati juga, bahkan hati yang lebih penting untuk berlapang dada menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Ya. Jadi ini tercelah. Ya. Terimalah dengan hati yang lapang atas takdir Allah Subhanahu wa taala tersebut. Iya. Apalagi kalau sampai marah. Nah, ini lebih berbahaya lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahu ridha. Wa man sakhita falahu sakhat." Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Barang siapa yang ridha, nah perhatikan, ridha, rela, ya, lapang dada menerima, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Tapi siapa yang marah, maka dia akan mendapatkan kemarahan Allah. Ya, hati-hati. Toh kalau kita marah, kecewa, menyesal, apakah akan merubah keadaan? Enggak akan merubah keadaan. Hanya menyulitkan diri kita. Hanya menyulitkan diri kita. Jadi, apa yang kita sebutkan tadi dari bimbingan-bimbingan Allah dan Rasulnya, itulah yang terbaik. Bagaimana cara yang terbaik beramal untuk saudara family dengan berharap saudara tersebut bisa menjadi seorang muslim yang lebih baik? Bolehkah kita beramal kepada saudara yang saudara telah, jika saudara bolehkah kita beramal kepada saudara tersebut jika saudara tersebut sangat sulit untuk berubah untuk menjadi seorang muslim yang lebih baik? Contohnya tidak mau ikut taklim, tidak mau memakai hijab. Yang pertama, bagaimanapun namanya dia saudara, family, kerabat, dia punya hak atas kita. Dia punya hak atas kita. Ya. Hatta walaupun dia kafir, dia punya hak atas kita. Apalagi kalau dia muslim, maka haknya menjadi dua. Haknya sebagai kerabat dan haknya sebagai muslim. Kalau dia tetangga, haknya menjadi tiga. Ya. Nah ini. Jadi, dan ini termasuk yang sering sekali diperintahkan di dalam syariat, menjaga hubungan kekerabatan, menjaga hubungan family, menjaga hubungan silaturahmi, hubungan rahim. Ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, dengan orang tua yang paling utama, dengan paman, bibi, dengan sepupu-sepupu, dan seterusnya. Ini yang paling ditekankan di dalam syariat sebelum orang lain. Sebelum orang lain. Bahkan disebutkan para ulama kaidah syariat, segala kebaikan kita untuk orang lain, keluarga lebih utama. Keluarga lebih utama untuk mendapatkannya. Ya. Maka seringkali disayangkan ada orang yang baik kepada orang lain, tapi kepada keluarga sendiri tidak berlaku baik. Ya. Sering ramah, senyum, suka membantu kepada orang lain, tapi kepada keluarga sendiri tidak seperti itu. Padahal Rasulullah SAW telah mengingatkan, khairukum khairukum li ahli li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku yang paling baik terhadap keluargaku. Iya. Jadi itu memang sudah kewajiban kita, berbuat baik kepada keluarga kita. Iya. Terlebih lagi di saat mereka membutuhkan. Di saat mereka membutuhkan, maka kita bantu mereka. Iya. Yang kedua, baru kemudian kita tambahkan dengan nilai dakwah. Jadi memang yang pertama itu sudah kewajiban. Yang kedua, alhamdulillah kalau ada nilai dakwah. Intinya, kita berlaku baik kepadanya supaya kita kuasai hatinya. Ya, itu intinya. Karena orang itu, pada umumnya ya, itu sudah fitrah manusia. Kalau kita berbuat baik, maka hatinya akan senang kepada kita. Kalau hatinya sudah senang, maka lebih gampang untuk diberikan nasihat. Iya kan? Itu saja. Jadi apa saja kira-kira yang bisa kita lakukan kepadanya? Apakah dari segi harta, atau bantuan fisik, atau jasa, dan lain sebagainya. Apa saja yang kita mampu, selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Berikan bantuan kepadanya, setelah itu mudah-mudahan gampang diberikan nasihat. Makanya, jangan sekedar memberikan bantuan, tetapi harus disertai usaha menasihati. Dan orang yang menasihati itu harus dia punya ilmu. Nah ini, kadang kita menasihati, nasihatnya nggak masuk. Karena kita mungkin menyampaikannya kurang pas. Nah inilah pentingnya ilmu di dalam berdakwah. Ya. Jadi, sabar, terus berbuat baik, dan berikan nasihat, serta jangan lupa yang tidak kalah penting adalah senantiasa didoakan. Ya, doakan. Jangan lupa doakan. Ini senjata seorang mukmin. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dia mendapatkan hidayah. Tapi jangan berhenti berbuat baik. Jangan berhenti berbuat baik walaupun dia tidak mau menuruti nasihat kita. Yang namanya dia keluarga, harus kita, sudah kewajiban kita untuk berbuat baik kepadanya. Ya. Dalam pekerjaan saya seringkali harus berhadapan dengan hal-hal yang bisa merugikan kehidupan akhirat kita. Dan urusan yang dikerjakan sedang di fase yang krusial. Sedangkan ini amanah. Dalam pelaksanaannya saya berupaya untuk menapaki apa-apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasa semangat bekerja dan takut dosa selalu beriringan. Bagaimana yang baiknya? Untuk saat ini hal tersebut bisa saya lakukan. Kalau itu bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ditinggalkan. Kalau itu bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, harus ditinggalkan. Ya. Ini pertanyaannya sifatnya umum. Saya jawab juga dalam bentuk yang umum. Dan disitulah hakikat kesuksesan seseorang. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka pasti Allah akan berikan solusi kepadanya. Nah ini yang harus kita lakukan. Jauhi hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah. Ya. Jangan malah kita semangat dalam perkara yang mengandung dosa tersebut. Enggak boleh. Enggak boleh kita lakukan. Maka Allah akan berikan jalan keluar, bahkan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Makanya sering-sering orang bertanya kepada Syekh Al-Abbad Al-Muhaddis, Muhaddithul Asr, Muhaddithul Diyar As-Saudiyah. Banyak orang bertanya kepada beliau tentang hukum mencukur jenggot karena dipaksa oleh instansi tempat bekerja. Ya, beliau cuma jawab singkat, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Jangan mau, ya, jangan mau untuk mencukur jenggot. Ini sebagai salah satu contoh. Ya, mungkin kita lihat sepele, tapi di balik itu ada nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mempertahankan yang hak, dia mempertahankan ketaatan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar. Ini yang seharusnya kita lakukan, hindari perbuatan-perbuatan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar baik di dunia maupun di akhirat kelak, dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan yakin, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan gantikan yang lebih baik daripada itu. Iya. Dan juga yang terakhir nasihat saya untuk banyak menuntut ilmu, sehingga kita dapat mengetahui sisi-sisi solusi yang halal. Karena kadang dalam satu muamalah, kita terjebak pada satu yang haram, tapi kita bisa siasati untuk mendapatkan yang halal. Iya. Itu banyak dalam masalah-masalah muamalah. Kita bisa siasati sehingga kita menempuh jalan yang halal. Maka disinilah pentingnya menuntut ilmu agama. Baik. Masih ada 2 pertanyaan lagi belum bisa saya jawab karena waktu kita sudah habis. Sudah sedikit lagi masuk waktu zuhur. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah taala kita jawab pada kesempatan yang akan datang. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.